dong di peting-peting. Tegap lengkap poek menema eh. Oyo anda poek. Kawan tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang hirup si lain jadi paku suhu.